Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, terkhusus oleh salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka berkecimpung di dalam dunia dakwah. Sebuah tema yang penting untuk dipahami oleh masing-masing kita, yaitu prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam melakukan upaya islahul ummah, upaya perbaikan dan pembenahan umat Islam. Maka pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan tersebut untuk beberapa kali pertemuan ke depan. Di dalam membahas tema ini, kita akan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari negeri Saudi Arabia. Beliau juga pernah hadir datang ke Indonesia untuk dalam rangka daurah masyayikh nasional pada beberapa tahun yang lalu. Beliau memiliki sebuah karya tulis, sebuah risalah yang ringkas yang berjudul Dawabitul Islah Inda Ahli Sunnati Wal Jamaah, prinsip-prinsip islah, prinsip-prinsip perbaikan dan pembenahan umat menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di dalam risalah ini beliau akan menjelaskan berbagai prinsip atau beberapa prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam melakukan upaya untuk melakukan islahul ummah, yaitu perbaikan dan pembenahan umat tadi. Pentingnya prinsip-prinsip ini diketahui agar jangan sampai seseorang bersemangat untuk melakukan upaya islah, upaya perbaikan, upaya pembenahan di tengah-tengah umat, namun karena tidak dilandasi dengan ilmu tentang prinsip-prinsip ini, dia justru melakukan ifsad, lawan dari islah, dalam keadaan dia menyangka dia sedang melakukan islah. Jangan sampai seseorang justru melakukan kerusakan dalam keadaan dia menyangka dia sedang melakukan pembenahan dan perbaikan. Sehingga sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, setiap muslimah, setiap da'i ilallah, di dalam dia melakukan dakwah ilallah, melakukan islahul ummah, sehingga upaya islahnya tersebut bisa berbuah, bisa menghasilkan buah yang positif, bukan malah sebaliknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di awal risalah beliau akan menjelaskan tentang apa sebabnya kita disyariatkan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan di tengah-tengah umat. Tidaklah upaya islah itu, upaya perbaikan dan pembenahan di tengah-tengah umat itu dilakukan kecuali karena terjadinya taghyirul ummah. Terjadinya at-taghayyur atau taghyir fil ummah. Terjadinya perubahan kondisi. Merosotnya kondisi umat. Yang dengan sebab itulah disyariatkan adanya islah, perbaikan. Sesuatu yang semakin rusak, semakin jelek, semakin buruk, maka pada kondisi itulah disyariatkannya islah, perbaikan dan pembenahan. Karena suatu yang baik atau suatu yang semakin baik dan semakin baik tentunya tidak membutuhkan adanya perbaikan. Perbaikan itu tidaklah dilakukan kecuali karena adanya kerusakan, adanya perubahan kondisi dari yang baik menjadi lebih buruk. Sehingga butuh adanya islah, perbaikan dan pembenahan untuk memperbaiki kondisi yang buruk dan rusak tadi menjadi baik seperti sedia kala. Maka di awal-awal risalah ini beliau akan berbicara tentang dalil-dalil terkhusus dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwa memang umat Islam, umat ini berubah kondisinya. Berubah kondisinya dari awal pertama kali umat ini ada, yaitu di masa Rasulullah masih hidup, di tengah-tengah para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Disitulah puncak kondisi umat. Puncak keemasan umat Islam adalah di masa mereka. Kemudian disusul dengan generasi yang berikutnya, sampai di zaman kita sekarang. Apakah kondisi umat dari masa sahabat hingga sekarang ini terjadi perubahan? Itulah yang akan beliau bahas di awal pertama, di awal kali risalah beliau ini. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya memang umat ini terjadi perubahan. Qala habidhahullahu ta'ala, inna taghayyura sunnatullahi azza wa jal fi khalqihi. Sesungguhnya perubahan kondisi umat itu merupakan sunnatullah. Sudah merupakan takdir dan ketetapan Allah azza wa jal terhadap makhluknya. Sehingga namanya takdir tidak bisa dielakkan, pasti terjadi. Waqad ja'a fil hadis, dan telah disebutkan dalam sebuah hadis, Anil Irbad Ibn Sariyah. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu dari sahabat Al Irbad Ibn Sariyah, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman ba'da salatil ghadati maw'idhatan balighah. Pernah Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kami, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada ketika itu, di suatu hari setelah salat subuh. Beliau menyampaikan sebuah nasihat yang sangat mengena, dharafat minhal uyun, yang dengannya air mata bercucuran, wawajilat minhal qulub, dan dengan nasihat itu pula bergetar hati-hati. Ya, bergetar kalbu-kalbu manusia. Faqala rajulun. Maka berkata seorang pria dari kalangan sahabat yang ada di majlis itu. Inna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Sesungguhnya ini adalah nasihat seorang yang seolah-olah akan pergi meninggalkan kami. Ini yang dirasakan oleh sahabat ketika itu. Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat yang seolah-olah dipahami oleh para sahabat. Itu adalah nasihat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga sahabat ini pun berkata, sesungguhnya ini adalah nasihat seorang yang seolah-olah akan pergi meninggalkan kami. Famada ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah pun bersabda, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasam'i wa ta'ah. Dan untuk mendengar dan taat. Wa in abdun habasyiyun. Walaupun engkau diperintah, dipimpin oleh seorang penguasa dari kalangan budak Habasyah. Itu budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya yang akan hidup sepeninggalku di antara kalian, dia pasti akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Sehingga di zaman Nabi belum ada perselisihan itu muncul. Beliau mengabarkan perselisihan itu akan terjadi sepeninggalku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka waspadalah kalian. Hati-hatilah kalian dari segala bentuk muhdatsatul umur. Yaitu perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Perkara bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa innaha dhalalatun. Karena sungguhnya perkara-perkara yang baru tadi, perkara-perkara muhdatsat tadi, itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Barang siapa di antara kalian yang mendapati masa itu, masa terjadinya perselisihan yang banyak, munculnya berbagai macam muhdatsat, perkara-perkara bid'ah, baik bid'ah aqadiyah, bid'ah qauliyah atau bid'ah fi'liyah, amaliyah, maka barang siapa yang mendapati masa itu, kata Rasulullah, fa'alaihi bisunnati, wajib baginya untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, yaitu para khalifah yang terbimbing setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian yang paling belakang. Karena dengan menggigit sesuatu dengan gigi geraham yang paling belakang, gigitannya akan sangat sangat kuat dan tidak akan mudah terlepas gigitan itu. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam agar kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Wa fi lafdhin, ini tadi dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu urusan yang putih bersih. Beliau meninggalkan kita dengan sebuah din, agama yang putih bersih, ajaran yang putih bersih. Tidaklah beliau meninggal kecuali telah beliau sampaikan amanat yang Allah bebankan kepada beliau, yaitu risalah. Risalah telah beliau sampaikan kepada umatnya. yang beliau permisalkan seperti sesuatu yang putih bersih, sangat jelas, terang benderang, tidak ada kesamaran sedikit pun. Lailiha kanahariha. Sesuatu yang malamnya seperti siangnya. Tidak ada kesamaran sedikit pun, sangat jelas antara yang hak dengan yang batil. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling darinya sepeninggalku kecuali dia binasa. Tidaklah seorang meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kecuali dia akan binasa karena dia berpaling darinya. Man ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang hidup sepeninggalku setelah kalian, barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, fasayarakhtilafan katsira, pasti dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum ma'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada apa yang kalian telah ketahui dari sunnahku. Apa yang telah kalian ketahui, apa yang telah kalian pelajari dari sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa 'alaikum bit ta'ah wa in 'abdan habasyian. Dan wajib bagi kalian untuk taat, yaitu taat kepada pemimpin wulatul umur, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak dari Habasyah. Fa innamal mu'minuna kal jamal al unf haitsu maqida in qada. Hanyalah permisalan seorang mukmin atau permisalan kaum mukminin itu adalah seperti unta yang ada tali kekangnya. Kemanapun dia diarahkan, dia patuh dan tunduk. Ini permisalan kaum mukminin. Mereka taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemanapun perintah Allah dan Rasulnya itu mengarahkan, mereka akan mengikutinya. Ini permisalan kaum mukminin. Seperti unta yang sudah ada tali kekangnya. Kemanapun si penggala, si penggembala mengarahkannya, ya, mengajaknya, pasti unta itu akan mengikutinya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmidhi, dan Ibnu Majah, rahimahumullahu jami'an. Dan sanadnya sahih. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Basmul, hafizahullah, wa mahallu syahid, qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari dua riwayat yang beliau sebutkan ini, inti atau syahid yang ingin beliau angkat adalah sabda Rasul atau penggalan sabda Rasul, waman ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, pasti dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka berkata Syekh Basmul, wa hadza ma'nahu hudutsu taghayyurin ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, penggalan hadis ini menunjukkan adanya taghayyur, perubahan kondisi umat setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena beliau mengabarkan pasti akan terjadi perselisihan sepeninggal beliau, dan tidaklah perselisihan itu muncul kecuali karena kondisi umat yang semakin merosot dan berubah kondisinya. Kemudian beliau melanjutkan, wa yadullu ala sihhati ma dzakartuhu laka. Dan yang semakin menunjukkan kebenaran apa yang aku sampaikan. Ma ja'a an Salim. Apa yang sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Salim rahimahullah, qala sami'tu Ummu Darda radhiyallahu taala anha taqul. Aku mendengar Ummu Darda radhiyallahu taala anha taqul, berkata. Hadis ini sahih. Riwayat ini sahih, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di Sahih Al-Bukhari kitab Al-Adhan. Bab fadlu salatil fajri fi jama'ah. Ya. Al-Muhim, riwayat ini adalah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Berkata Ummu Darda, dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdabun. Pernah suatu ketika Abu Darda, yaitu suaminya, seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Abu Darda masuk ke dalam rumah dalam keadaan dia mughdab, dalam keadaan dia marah. Beliau masuk rumah dalam kondisi marah. Faqultu, maka aku pun berkata kepada Abu Darda, ma aghdabaka, apa yang membuatmu marah? Faqala, maka berkata Abu Darda menjawab pertanyaan istrinya, wallah, demi Allah, ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, kata Abu Darda, tidaklah aku mengenal sedikit pun dari umat Muhammad alaihi salatu wasallam, itu kaum muslimin yang ada di zaman itu, yang ada di zaman ketika beliau mengucapkan perkataan ini. Demi Allah, tidaklah aku mengenal sedikit pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka sedang sholat bersama-sama, yaitu sedang sholat berjamaah. Beliau mengatakan tidak mengenal sedikit pun dari umat Muhammad, karena terjadi banyak perubahan di tengah-tengah umat ketika itu. Beliau tidak mengenal, jika beliau bandingkan dengan kondisi umat Islam di masa para sahabat, di masa ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka sangat jauh berbeda kondisinya. Sampai beliau menyatakan tidak mengenal lagi sedikit pun dari umat Muhammad SAW, kecuali mereka sedang sholat berjamaah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan riwayat ini, qauluhu yusalluna jami'an ay mujtami'in wa hudhifal maf'ulu wa taqdiruhu as-salah aw as-salawat. Perkataan Abu Darda, yusalluna jami'an, ya, illa annahum yusalluna jami'an, maksudnya adalah mereka sedang sholat berjamaah. Ini pembahasan dalam ilmu nahwu. Ya. Artinya, ucapan Abu Darda tadi adalah, tidak aku mengenal sedikit pun dari umat Muhammad alaihissalatu wassalam, kecuali mereka sholat berjamaah saja. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa muradu Abi Darda, dan maksud dari ucapan Abu Darda ini adalah, an a'mal al-madhkurin hasala fiha, hasala fi jami'iha an-naqs wa taghyir illa at-tajmi' fi shalah. Maksudnya, maksud dari ucapan Abu Darda tersebut adalah bahwasanya amalan-amalan umat kaum muslimin yang ada di masa itu telah terjadi naqs, kekurangan, wat taghyir, dan perubahan, illa tajmi' fi shalah, kecuali mereka tetap sholat berjamaah, wa huwa amrun nisbi, dan itu adalah perkara yang relatif. Sekedar sholat berjamaah adalah perkara yang relatif, li anna halan nas fi zamanin nubuwati kana atamma mimma sara ilaihi ba'daha. Karena sesungguhnya kondisi manusia di zaman nubuwah, di masa ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu tentunya lebih sempurna. Lebih sempurna dibandingkan zaman-zaman yang setelahnya. Thumma kana fi zamani syaikhaini atamma mimma sara ilaihi ba'dahuma. Kemudian jika dibandingkan dengan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, maka zaman-zaman yang setelahnya tentunya lebih berubah. Masa di zaman Rasulullah masih hidup lebih sempurna daripada yang setelahnya. dan masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma lebih sempurna dibandingkan zaman yang setelahnya. Wa ka'anna dzalika sadara min Abi Darda fi awakhiri umrihi. Dan ucapan Abu Darda ini beliau ucapkan di akhir-akhir usia beliau. Wa kana dzalika fi awakhiri khilafati Utsman. Dan beliau mengucapkan ucapannya ini di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar bin Khattab, ya. Dan di akhir-akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau dapati yang seperti ini. Beliau dapati kondisi umat yang seperti ini, sehingga muncullah ucapan beliau ini. Ya. Kemudian ikhwani fillah, barakallahu fikum, kita simak bagaimana komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini. Kata beliau, "Faya laita sya'ri idza kana dzalikal 'asr al-fadil bi sifatil madhkurah inda Abi Darda fa kaifa biman ja'a ba'dahum min at-tabaqat ila hadha az-zaman." Maka bagaimana masa di mana Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengucapkan ucapannya itu, itu adalah masa yang termasuk masa al-qurun al-mufaddalah, termasuk generasi yang utama, ya. Itu di masa sahabat masih hidup. Maka jika masa itu saja, di masa itu saja Abu Darda radhiyallahu taala anhu sudah berkomentar dengan komentar yang seperti itu, ya, maka bagaimana jika seandainya Abu Darda radhiyallahu taala anhu hidup di masa di mana Ibnu Hajar hidup, ya, di masa itu. Ibnu Hajar meninggal pada tahun 852 Hijriyah, ya. Bagaimana seandainya Abu Darda hidup di masa beliau, maka tentunya komentarnya akan lebih, ya, dibandingkan apa yang beliau ucapkan. Lalu bagaimana seandainya Abu Darda radhiyallahu taala anhu mendapati zaman ini, maka tentunya ucapannya akan semakin, ya, melebihi apa yang beliau ucapkan di masa itu. Kemudian melanjutkan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullah, fattaghayyur hasilun fil ummah. Maka perubahan kondisi umat itu benar-benar terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya. Dalil yang lain yang sengaja ana tambahkan di kesempatan kali ini, ia menunjukkan bahwasanya memang kondisi umat itu semakin berubah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Isbiru. Bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Berkata Anas bin Malik, yang di akhir hadis beliau menyampaikan, "Sami'tuhu min nabiyikum." Aku mendengar ucapan ini dari nabi kalian, sehingga hukumnya marfu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan ucapan pribadi beliau, tapi ucapan yang beliau dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Isbiru, bersabarlah kalian, karena sungguhnya tidak ada satu zaman pun kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek, lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, yaitu hingga hari kiamat." Hingga hari kiamat, demikian kondisi zaman. Zaman yang setelahnya lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Demikian seterusnya. Sehingga zaman di masa sahabat masih hidup tentunya lebih baik, lebih sempurna dibandingkan zaman tabi'in. Zaman tabi'in lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan zaman atba'u tabi'in dan seterusnya. Hingga hari kiamat nanti. Oleh karena itu hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, la taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalq. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali terhadap orang-orang yang paling jelek. Tidaklah hari kiamat itu menimpa kecuali pada manusia-manusia yang paling jeleknya. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis yang sering kita dengar. Khairun nasi qarni, yang ini hadis ini menjadi dalil tentang al-qurun al-mufaddalah, yaitu tiga generasi utama di umat ini. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ya. Sehingga kondisi umat berubah. Ya. Mulai dari yang paling sempurna, yang paling baik hingga seterusnya dan seterusnya. Kemudian dalil yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis ini, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Ya, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menyampaikan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Tentunya ini juga ada pada diri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang beliau ketahui kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya. Wa'ai, dan kelanjutan dari hadis ini, dan tidak ada kejelekan sedikit pun kecuali wajib baginya untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Itu kejelekan yang dia ketahui. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Dan sungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatannya, kesempurnaannya itu di awal generasinya, di awal generasi umat ini. Ya, sehingga muncullah tiga generasi awal yang paling utama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan Rasulullah pun telah mengabarkan, sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya dan keutamaannya itu di awalnya, di generasi-generasi awal. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akan menimpa generasi-generasi akhir dari umat ini bala', musibah-musibah, baik musibah duniawiyah maupun musibah diniyah, ya, berbagai macam bid'ah, kemaksiatan yang semakin meluas dan melebar, ya, tersebar di mana-mana, berbagai macam bid'ah, ya, ini yang akan menimpa generasi-generasi akhir dari umat ini. Sehingga dari sini asyahid barakallahu fikum bahwasanya terjadi perubahan kondisi umat. Yang mana generasi awalnya adalah generasi yang utama, berbeda dengan generasi-generasi yang setelahnya. Ya, generasi-generasi terakhir dari umat ini akan menimpanya musibah dan bala. Maka dari dalil-dalil ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, menjadi semakin jelaslah bahwasanya memang kondisi umat mengalami perubahan. Asy-Syaikh Bazmul hafizahullahu taala melanjutkan, fataghayyur hasilun fil ummah. Maka perubahan itu memang benar-benar terjadi di umat ini. Walidzalika akhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima ja'a al-khabar an tajdidil ad-din. An tajdidi ad-din. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana yang telah datang hadisnya, beliau mengabarkan tentang tajdid ad-din, pembaharuan agama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fima a'lam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kalau kita sudah memahami bahwasanya memang kondisi umat ini semakin berubah, ya, berubah dari generasi ke generasi, kondisinya semakin merosot. Tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih jelek daripada masa yang sebelumnya. Maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan rahmatnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah mengutus, membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka. Memperbaharui agama mereka, yang disebut dengan mujaddid, orang-orang yang memperbaharui agama ini. Dan maksud dari pembaharuan yang ada di dalam hadis ini, beliau sebutkan, wal muradu minat tajdid kama bayyanahu fi aunil ma'bud. Dan maksud dari at-tajdid, dari kata jaddada yujaddidu, tajdid dan fa'ilnya, pelakunya disebut dengan mujaddid, maknanya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya, karena hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunahnya, di dalam sunannya. Aunul Ma'bud adalah kitab syarah Sunan Abu Dawud. Disebutkan dalam syarah tersebut, makna tajdid yaitu ihya'u manin darasa minal amali bil kitabi was sunnah, yaitu menghidupkan kembali apa-apa yang telah hilang, apa-apa yang telah luntur dari pengamalan-pengamalan terhadap Alkitab was sunnah, syariat-syariat agama ini, baik yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun diterangkan dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, yang mulai ditinggalkan umat dihidupkan kembali, diamalkan kembali, diperkenalkan kembali di tengah-tengah umat. Dalam kondisi umat sebagian besar tidak mengenal syariat itu karena sudah terlalu lama ditinggalkan. Maka mujaddid inilah yang akan menghidupkan kembali amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang syar'i tersebut. Wal amru bimuqtadahuma, dan dia akan memerintahkan dengan Alkitab was sunnah tersebut. Wa imatatu ma dhahara minal bida'i wal muhdatsat, dan akan mematikan segala yang muncul dari berbagai macam bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara yang muhdats. Jadi apa yang akan dilakukan oleh mujaddid itu tadi yang dikabarkan di dalam hadis ini adalah menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati dan mematikan bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Fataghayyur wal ikhtilaf amma kana 'alaihi al-amrul awwal hasilun. Dari sini semakin jelas bahwasanya at-taghayyur, perubahan kondisi, wal ikhtilaf, dan perbedaan dari apa yang ada di generasi umat yang pertama itu benar-benar terjadi. Wa ilaju birruju ilad din, dan solusinya, obatnya adalah dengan arruju ilad din, yaitu kembali kepada agama yang murni. Wa wal islah, dan itulah yang disebut dengan islah. Jadi dari sini kita bisa memahami makna islah, makna perbaikan dan pembenahan di tengah-tengah umat itu adalah arruju ilad din, mengembalikan umat ini kepada agamanya yang murni. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang solusi ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah," jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah, ya, jual beli dengan cara inah itu hakikatnya adalah riba. Nah, dan tentunya adalah perkara yang haram. Jika di tengah-tengah umat telah dilakukan muamalah yang seperti ini, yaitu jual beli inah ini tadi, wa khattum adnabal baqar, dan kalian sudah mulai memegang ekor-ekor sapi, ini adalah kinayah, ungkapan bahwasanya umat sudah mulai lupa dengan agamanya dan lebih tersibukkan dengan dunia. Wa raditum bizzara, dan kalian ridho dengan pertanian-pertanian kalian, sibuk dengan dunianya. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, baik jihad dengan lisan maupun jihad dengan sinan, dengan pedang melawan musuh-musuh Islam. Jika menimpa umat hal-hal berikut ini, ya, jual beli dengan cara inah, lebih memprioritaskan dunia daripada agama, meninggalkan jihad fi sabilillah, maka hukuman yang Allah akan timpakan adalah sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kerendahan dan kehinaan. Jumlah kaum muslimin banyak tapi dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Ini adalah bentuk kehinaan yang ditimpakan Allah kepada umat ini karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mencabut kerendahan dan kehinaan itu dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang murni. Ya. Itu dengan cara islah, membenahi umat ini agar kembali kepada agama mereka. Dengan cara itulah, inilah satu-satunya jalan agar umat bangkit dari keterpurukannya. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain kecuali dengan arruju ilad din, kembali kepada agama. Jadi keliru orang-orang yang menyerukan perbaikan dan pembenahan umat tapi menyebutkan solusi yang selain ini. Ya. Maka mereka imma jahil atau yata jahal, imma mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ya. Karena solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan kejayaan umat Islam ini hanya satu, yaitu arruju ilad din, kembali kepada tuntunan agama yang murni. Qala hafizallahu Asy-Syaikh Bazmul melanjutkan, wa manhajul islah inda ahli sunnati wal jamaah madbutun bi arba'ati dawabita wa hiya taliyah. Dari sinilah kita baru mulai memasuki prinsip-prinsip islah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kata beliau, wa manhajul islah, manhaj di dalam melakukan upaya perbaikan dan pembenahan umat inda ahli sunnati wal jamaah, ya, menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, madbutun bi arba'ati dawabit, diikat dengan empat prinsip. pembenahan dan perbaikan umat itu diikat, artinya harus dilakukan dengan menerapkan empat prinsip ini tadi. Wahyat taliyah. Dan empat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Beliau akan mulai merinci satu persatu prinsip tersebut. Kita akan masuki prinsip yang pertama. Ad-dhabitul awal. Prinsip yang pertama, anna mawdu'al islahil awwali wal asasi huwa ibadatullahi wa tauhiduhu. Bahwasanya sasaran pembenahan dan perbaikan yang pertama dan utama adalah ibadatullah wa tauhiduhu. Jadi sasaran yang harusnya dipenahi pertama dan utama adalah ibadatullah, peribadatan kepada Allah, wa tauhiduhu, dan perkara tauhid. Perkara ibadah dan perkara tauhid. Ini hendaknya yang dijadikan prioritas di dalam upaya pembenahan dan perbaikan umat. Wa hadhihi hiya da'watul anbiya. Dan inilah memang dakwahnya para nabi. Para nabi dan rasul dakwahnya adalah seperti ini. Pertama kali yang mereka dakwahkan, yang mereka perbaiki di tengah-tengah umat mereka adalah peribadatan kepada Allah dan tauhid. Idh kullu nabiyyin arsalahu Allahu ila qaumihi bihadzal mawdu'. Dan setiap nabi yang Allah utus kepada kaumnya adalah dengan mendakwahkan hal ini. Yaitu menyerukan perbaikan dan pemenahan pada perkara ini. Perkara ibadah dan perkara tauhid. Allah Ta'ala, dalil-dalilnya sangat banyak. Beliau sebutkan sebagiannya. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka serukan, an i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata dan tinggalkanlah tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Maka di antara umat para nabi itu tadi ada yang Allah berikan petunjuk kepada mereka sehingga mau mengikuti seruan dan ajakan para nabi dan rasulnya. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Dan sebagian mereka ada yang berpaling dan telah tetap bagi mereka ad-dhalalah, kesesatan. Sehingga di setiap umat para nabi juga ada yang kaum mukminin, ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Mereka lebih memilih kekufuran dan kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka hendaknya kalian berjalan di muka bumi ini dan hendaknya kalian melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan, yaitu akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar, mengingkari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya. Para umat-umat sebelum kita, dari kaumnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, kaum Tsamud, kaum Lut dan sebagainya, mereka semua dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena sebab tidak mau mengikuti seruan dan ajakan nabinya. Qala hafizullah, fa hadza Nuh alaihi salam. Maka inilah Nuh, rasul yang pertama. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh dan apa dakwah yang beliau bawa. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka beliau berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada zat yang berhak diibadai selainnya. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut mengkhawatirkan atas kalian azab di hari yang besar. Yaitu di hari di mana Allah turunkan azab kepada mereka. Kita lihat bagaimana dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Itu mendakwahkan tauhid, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Wahada Hud alaihissalatu wassalam, demikian pula Nabi Hud alaihissalam setelah Nabi Nuh. Yaqulu ta'ala, yang mana Nabi Hud ini diutus Allah kepada sebuah kaum yang bernama kaum Ad. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'ad diutus dari kalangan mereka sendiri yaitu Nabi Hud alaihissalam. Apa yang beliau dakwahkan? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Beliau berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selainnya. Ya. Sekali lagi, yang didakwahkan oleh beliau adalah tauhid, mendakwahkan kepada umatnya untuk bertauhid. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Wa hadza salih alaihi salatu wasalam, demikian pula Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Allah berfirman mengisahkan Nabiullah Saleh dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73, wa ila Tsamud akhahum Saliha. Kepada kaum Tsamud diutus saudara mereka sendiri yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Apa yang beliau dakwahkan? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama persis dengan yang didakwahkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selainnya. Sekali lagi yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum, telah datang kepada kalian ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah ya, dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, inilah unta Allah. Ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh, yaitu diberikan naqah, unta. Inilah unta Allah yang menjadi mukjizat bagi kalian. Fadharuha ta'kulu fi ardillah, maka biarkanlah unta itu makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun alim, maka jangan sekali-kali engkau mengganggunya dengan kejelekan, maka akan menimpa kalian azab yang siksa yang pedih ya. Tapi akhirnya kaumnya ingkar dan membunuh unta itu sehingga Allah binasakan mereka. Faqaruha, maka mereka kaumnya Nabi Saleh menyembelih unta itu, maka Allah menghancurkan dan membinasakan mereka. Wa hadza Syuaib alaihi salatu wasalam, demikian pula Nabi Syuaib yang diutus kepada kaumnya yaitu bangsa atau kaum Madian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-85, wa ila Madian akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian diutus saudara mereka sendiri yang bernama Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam. Apa yang beliau dakwakan? Sama persis dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang penjelasan kepada kalian dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ini beliau memerintahkan perkara yang lain, karena di kaum Madian ketika itu mereka sedang marak di tengah-tengah mereka kecurangan di dalam jual beli, yaitu dengan mengurangi timbangan dan takaran. Maka Nabi Syuaib memerintahkan kepada kaumnya, fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah timbangan dan takaran. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian mengurangi haknya manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah kondisinya yang baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Ini Nabi Syuaib. Kemudian nabi yang lain, wa hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan inilah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi salatu wassalam, yang tidaklah nabi dan para rasul setelah beliau kecuali dari keturunan beliau, yaitu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman tentang dakwah beliau, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu. Dan Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, apa yang beliau serukan? U'budullah, beribadalah kepada Allah. Sekali lagi, yang didakwahkan adalah perkara ibadah, perkara tauhid. Wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan inilah pula yang dibawa dan diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa hadza ma fa'alahu ar-rasul, dan ini pula yang dilakukan oleh nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Yang mana ketika itu Yaman adalah negeri yang mayoritas penduduknya memeluk agama Nasrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kepada penduduk dari negeri Yaman. Qala lahu, maka Rasulullah memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa pesannya? Beliau bersabda, innaka taqdam ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu penganut agama Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyi wahidullah ta'ala, maka jadikanlah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bertauhid kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Fa idza arafu dzalika, ya, syahidnya di sini yang Rasulullah perintahkan kepada Mu'ad untuk mendakwahkannya adalah tauhid. Ini perkara pertama yang harus didakwahkan oleh beliau. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawat fi yaumihim wa lailatihim. Jika mereka telah mengetahui hal itu, yaitu kewajiban untuk bertauhid, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat, ya, salat 5 waktu, salat wajib yang 5 waktu di siang dan malamnya. Baru Rasulullah perintahkan untuk mengajarkan salat, ya. Tapi perkara pertama yang beliau perintahkan untuk didakwahkan adalah tauhid. Faida sallu, jika mereka mau menegakkan salat, fa akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat, ya, setelah salat baru zakat yang diambil dari harta-harta mereka, tu'khad min ghaniyihim wa turad faturaddu 'ala faqirihim, yang diambil dari hartanya orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan mereka. Fa idza aqarru bidzalika fakhud minhum, jika mereka mau menerima itu, maka ambillah dari harta-harta mereka. Wa tawaqqa karaima amwalin nas, dan berhati-hatilah engkau dari harta yang berharga yang dimiliki oleh manusia. Artinya ketika mengambil zakat, jangan mengambil harta yang baik-baik, harta yang disukai oleh pemiliknya, namun ambillah yang sedang, yang kondisinya sedang. Berkata Syekh Basmul, hafizahullah, wa hadza huwa ma khalaqallahu ta'ala al-jin wal ins lahu. Ya, jadi dari para nabi dan rasul sejak Nuh sampai rasul yang terakhir Muhammad alaihi salatu wasalam, semuanya mendakwahkan satu perkara, yaitu tauhid. Inilah yang mereka prioritaskan, baru kemudian syariat-syariat yang lain. Tapi yang diprioritaskan, yang menjadi dakwah yang pertama dan utama adalah ibadah dan tauhid. Wa hadza huwa ma khalaqallahu ta'ala al-jinna wal insa lahu. Dan inilah untuk ibadah dan tauhid, inilah Allah menciptakan jin dan manusia karenanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan aku di dalam peribadatan. Beliau melanjutkan, falladzina yad'una ilal islah wa yaj'aluna da'watahum al-islahiyata fil qadaya as-siyasiyah. Maka dari penjelasan yang telah berlalu di atas, maka mereka-mereka, orang-orang yang menyerukan islahul ummah, menyerukan perbaikan dan pembenahan umat, tapi ternyata mereka menjadikan dakwahnya, prioritas dakwah mereka, prioritas perbaikan dan pembenahan mereka ternyata pada perkara-perkara sia-sia, perkara-perkara politik, au fil qadaya al-iqtisadiyah, atau menjadikan prioritas utama mereka adalah bidang perekonomian, au tauzi'iz thawrah, atau bahkan mereka lebih memprioritaskan untuk melakukan revolusi, au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Fahaula amilu amalan laisa alaihi amrur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mereka telah melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dan tuntunannya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fahuwa raddun alaihim, maka amalan itu tertolak. Maka upaya dakwah dan islah yang mereka lakukan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, wa man ahdatha min amrina hadza fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sehingga dalam dakwah di tengah-tengah umat pun harus memiliki ilmu, harus mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam di dalam berdakwah. Tidak boleh sembarangan. Faman arada al-islah walam yaj'al hadza mawdu'ahu walam yaj'al hadza huwa mawdu'uhu wa maqsaduhu faqad khalafa manhajal anbiya. Maka barang siapa yang menginginkan upaya perbaikan dan pembenahan umat tapi tidak menjadikan sasaran perbaikannya adalah tauhid dan ibadah, maka sungguh dia telah menyelisih manhajnya para nabi dan rasul. Wa taraka ma'alaihi al-islah asy-syar'i inda al-sunnati wal jamaah. Dan dia hakikatnya tidak melakukan islah menurut ahlus sunnah wal jamaah, bahkan sebaliknya telah melakukan ifsad, kerusakan. Wanzur fi man yazum al-islah wa yatasamma bismihi hadhil ayyam. Maka lihatlah kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sedang melakukan islahul ummah, perbaikan dan pembenahan umat, dan ternyata tajiduhu mukhalifan li hadhihi ad-dabit ashadd al-mukhalafah. Tapi ternyata engkau mendapati mereka menyelisih prinsip ini, yaitu tidak menjadikan sasaran prioritas utama di dalam dakwah mereka adalah ibadah dan tauhid, tapi justru di bidang-bidang yang lain, semisal politik, ekonomi dan sebagainya, ya, maka hakikatnya mereka telah menyelisihi manhajnya para nabi dan rasul, dan hakikatnya mereka tidak sedang melakukan islah, walaupun mereka menyangka mereka sedang melakukan islah, yaitu perbaikan dan pembenahan di tengah-tengah umat. Ini seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan, menyangka dirinya melakukan perbaikan dan pembenahan. Ya, maka kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka sedang melakukan kerusakan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yashurun. Tapi mereka tidak menyadarinya. Demikian insyaAllah kita akan lanjutkan prinsip yang berikutnya pada pertemuan yang mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.